Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, baqiya ma'ana thalath fawaid. Baqiya ma'ana thalath fawaid. Ila aina wasalat daur? Sampai mana gilirannya? Dauru man? Naam, taqaddam. Iqra' fa'idah at-tasi'ah. Baca dulu fa'idahnya bil arabiyyah, baru kemudian terjemahkan. Anna man hajara min baladin liwajhillahi ta'ala wa i'la'i kalimatihi fala yarji'a ilaiha lil iqamah. Fa inna qama bi. Nomor 9 kan? Ulangi coba. Anna man hajara min baladin liwajhillahi ta'ala wa i'la'i kalimatihi fala yarji'u ilaiha lil iqamah fa in qama bighairi qasdihi fala kharaja alaihi. Said. Naam. Bahwa orang yang berhijrah dari suatu negeri mengharap wajah Allah taala dan meninggikan kalimat-kalimatnya, fala yarji'u ilaiha lil iqamah, maka tidak boleh kembali kepadanya. Ya, untuk tidak tinggal. Boleh kembali kepadanya untuk tinggal. Kalau kembali untuk satu hajat, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kembali untuk tinggal di sana. Fa in aqama bi ghairi qasdihi, kalau misalkan kalau dia tinggal tanpa niat, maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fiikum. Ternyata namanya hijrah itu bukan hanya berangkat ke Madinah kemudian tinggal di sana, tetapi namanya hijrah adalah tetap di Madinah sampai matinya. Kalau dikatakan dalam faedah yang ke-9, anna man hajara min baladin liwajhillah, siapa yang hijrah ke satu negeri karena wajah Allah atau untuk meninggikan kalimat Allah, maka jangan kembali pulang ke negerinya, jangan kembali pulang ke tempat asalnya untuk tinggal di sana. Perhatikan kalimat untuk tinggal di sana. Artinya kalau kembali pulang untuk mengambil sesuatu, balik lagi, tidak apa-apa. Atau kembali ke negerinya untuk silaturahmi dengan fulan wa fulan, kemudian kembali ke negerinya, kembali ke tempat hijrahnya, tidak mengapa. Yang dilarang adalah fala yarji' ilaiha lil iqamah. Jangan kembali pulang untuk tinggal lagi di sana. Berarti pindah lagi ke negeri asalnya. Itu yang tidak diperbolehkan, karena itu membatalkan hijrahnya. Diambil dari mana faedah ini? Diambil dari ucapan Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Waqqas khawatir mati di Mekah. Ya Rasulullah, aku khawatir mati di Mekah. Apakah engkau akan meninggalkan aku di Mekah? Tetapi Nabi menghiburnya bahwa engkau tukhallaf, akan ditunda oleh Allah kematianmu, jadi engkau bisa pulang nanti. Walakin al-ba'is, tetapi yang ba'is adalah si fulan, yakni Sa'ad ibn Khawlah. Mengapa beliau mengatakan yang menyedihkan adalah Sa'ad ibn Khawlah? An mata bi Mekkah, karena dia mati di Mekkah. Yarsi lahu Rasulullah Rasulullah SAW mengungkapkan kesedihannya karena Sa'ad ibn Khawlah meninggal di Mekah. Artinya seharusnya orang yang sudah hijrah tetap di Madinah sampai matinya di Madinah. Ini faedah yang ke-9. Fa in aqama bighairi qasdi, kalau dia tinggal di tempat asalnya tapi tidak dengan niat. Apa mungkin? Hah? Mungkin apa enggak mungkin? Tinggal kembali ke negeri asalnya, tinggal di sana, tapi gak sengaja. Bisa. Seperti Sa'ad ibn Khawlah tadi. Dia tinggal di sana, sakit. Dia terpaksa. Tidak bisa safar ke Madinah kembali. Maka sakit, meninggal. Sa'ad ibn Khawlah. Ikhwanuddin a'azakullah. Adapun engkau, wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu khallaf. Engkau akan ditunda kematianmu, dan niscaya engkau akan memberikan manfaat pada sekian banyak orang, dan akan memberikan mudharat pada sekian banyak orang yang lain. Yang ke-10. Naam, ikra al-ashirah. Fil hadis mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam حيث أشار إلى أن سعدا سيبرأ من مرضه وينتفع به أناس ويضر آخرون فكان كما قال حيث فتح بلاد الفارس وعز به المسلمون وانضر به المشركون الذي ماتوا على شركهم. نعم. Di dalam hadis tersebut terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengisyaratkan bahwasanya Sa'd akan sembuh dari sakitnya dan manusia mengambil manfaat dari beliau dan yang lain mendapatkan mudarat dengan beliau. Nah. Maka terjadilah sebagaimana yang beliau sabdakan. Manakala beliau Sa'd bin Abi Waqqas menaklukkan, di mana beliau menaklukkan? Menaklukkan negeri Persia dan kaum muslimin jaya dengan beliau dan kaum muslimin mendapatkan mudarat dengan beliau yang dan kaum muslimin menjadi mulia dengan sebab beliau dan kaum muslimin menjadi mulia dengan sebab beliau tadarra bihi al-musyrikun dan kaum musyrikin terugikan dengan beliau yang mana mereka dengan sebab beliau juga yang mereka mati di atas kesyirikan mereka. Nah, yang mereka mati dalam kesyirikan mereka. إذن الفائدة العاشرة بارك الله فيكم ما هي معجزة النبي معجزة النبي. Kita mendapatkan dalam hadis ini mukjizat Rasulullah SAW sebagai bukti kalau beliau benar-benar Rasul, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa Sa'd akan sembuh dan niscaya setelah sembuh dari penyakitnya dia akan memberikan manfaat kepada sekian banyak orang dan akan merugikan yang lainnya. Dan ternyata terjadi persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Sa'd bin Waqqas memimpin pasukan perang dan menaklukkan negeri-negeri Persia, masya Allah. Wa'azza bihi al-Muslimun, sehingga kaum Muslimin menjadi mulia dengan sebab Sa'd. Wa'andarra bihi al-Mushrikun, dan kaum Mushrikin menjadi terugikan, tertimpa kejelekan dengan sebab Sa'd juga. Alladzina matu ala syirkihim, karena mereka mati di atas kesyirikan mereka. Jazakallahu khair. Hadi ashar atau ihda ashar. Anna Allah kamala lis sahabati hijratahum min Makkah ila al-Madinati disebabkan ismuhum as-sadiqu wa da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubarakati. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk para sahabat hijrah mereka dari Makkah ke Madinah dengan sebab tekad mereka yang jujur dan dakwah Nabi yang diberkahi dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi yang diberkahi. Baik. Dan doa Nabi yang diberkahi atau penuh berkah. Faedah yang ke-11 barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk para sahabat hijrah mereka. Menyempurnakan untuk para sahabat hijrah mereka dari Mekah ke Madinah. Dengan sebab apa Allah berikan kesempurnaan pada hijrah mereka? Dengan dua sebab. Sebab pertama, bisababi azmihimus shadiq, karena kejujuran tekad mereka untuk hijrah. Kejujuran tekad para sahabat untuk hijrah. Yang kedua adalah doa Nabi SAW yang penuh berkah. Doa Nabi yang diberkahi. Doa yang mana? Yang disebutkan dalam hadis ini. Yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bahas atau yang dibahas dalam bab ini, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Allah sempurnakanlah hijrah mereka. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ini doa Rasulullah SAW. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah sempurnakanlah untuk sahabatku, untuk para sahabatku hijrah mereka. Dan jangan kembalikan mereka, berpaling dari kaki-kaki mereka. Nah, ini doa Rasulullah SAW yang penuh berkah. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita masuk pada hadis tsani wa tis'un ba'dal mi'ataini. Kita masuk pada hadis yang ke-292. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala law anna an-nasa ghaddu min ath-thuluthi ila ar-rubu' فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau dan bapaknya adalah sahabian, dua-duanya sahabi. Kata beliau, kata Abdullah ibn Abbas yang dijuluki terjemahul Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Law anna an-nasa, kalau saja manusia, ghaddu min ath-thuluthi ila ar-rubu', kalau saja manusia mau mengurangi atau menurunkan dari sepertiga kepada seperempat. Sepertiga diturunkan menjadi seperempat. Dan tentunya jangan tertipu dengan angkanya 3 dan 4 berarti besar 4. Kalau seper berarti dibaginya dibagi 4, maka semakin kecil. Kalau sepertiga hanya dibagi 3. Ini sepertiga. Kalau seperempat dibagi 4. Besar mana? Sepertiga dengan seperempat. Nah, besar sepertiga. Kalau saja mereka mau menurunkan dari seperempat ini kepada sepertiga, saya ulangi, dari sepertiga kepada seperempat, maka itu lebih baik. Mengapa? Hah? Kata beliau, ini alasannya. Karena Nabi di akhirnya berkata, "Wasthuluthu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Dan ini fikihnya beliau, fikihnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fahima ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa habrul ummati wa turjumanul Quran. Dan ini yang dipahami oleh Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Wa huwa habrul ummah, dan beliau dijuluki tintanya umat. Wa turjumanul Quran, penterjemah penafsir Al-Quran. Min qawlin Nabi SAW, itu pemahaman beliau terhadap ucapan Nabi, as-sulus was-sulusu kezir, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Dipahami oleh beliau, annal wasiyyata yang bagi antakuna bi-aqalli min sulus. Dipahami oleh beliau bahwa wasiat semestinya kurang dari sepertiga. Berarti sepertiga itu adalah batas terbanyak. Batas terbanyaknya. Kalau saja mereka mau menguranginya, kata Ibnu Abbas. Mengapa? Karena Nabi sudah berkata, sepertiga itu sangat banyak. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Maka turunkanlah ke seperempat. Balir rubu', turunkanlah ke seperempat. Wadhalika anna Nabi SAW istaksaraha fi qasd. Di kisah Sa'ad. Dan demikian karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggap banyak sepertiga itu di dalam kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Walakinnahu aqarrahu alaiha, tetapi Nabi pun mensepakatinya, mensetujuinya. Aqarra alaiha, yakni dengan kalimat ats-tsuluts. Iya, silakan sepertiga. Wasulusu katsir, tetapi sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Lima ra'a min hirsihi ala kasratis sadaqah, karena Rasulullah SAW melihat semangat Sa'ad untuk bersedekah min malihi. Karena melihat semangatnya sangat tinggi untuk sedekah, maka diizinkan sepertiga. Kata Nabi, itu pun sudah banyak. Maka dipahami oleh Ibn Abbas, kalau begitu itu batas tertingginya. Kalau bisa kurang dari itu. Kalau bisa kurang dari sepertiga. Kullu hadza likauni naf'il insan liaqaribihi al-adnain liyahfadha lahum haqqahum fayastaghnu bihi an mas'alatin nas. Semua itu, Nabi yang menyatakan sepertiga sudah terlalu banyak, Ibnu Abbas yang menyatakan sebaiknya dikurangi dari sepertiga, semua itu karena naf'ul insan liaqaribihil adnain, karena sesungguhnya yang lebih afdal bagi seseorang manusia memberikan kebaikan, nafa itu manfaat, memberikan manfaat, semestinya atau sepantasnya berikan kepada kerabat yang terdekat. Al-aqarib, kerabat-kerabat. Al-adnain, yang terdekat. Sebab barangkali mereka akan berkata, wasiat saya juga untuk kerabat kok. Misalnya mereka berkata, wasiat saya kan buat kerabat, buat fulan-fulan-fulan ini kan anaknya 5, sedangkan bapaknya sudah meninggal, sehingga enggak akan mendapatkan waris dari saya. Karena justru bapaknya inilah yang mewariskan kepada bapaknya, atau dialah mewariskan kepada bapaknya, karena ini anak, ini cucu, cucunya banyak. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dengan kalimat iya, tetapi yang lebih afdol, yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat. Silakan kamu berikan wasiat itu, tapi jangan terlalu banyak, karena itu adalah kebaikan buat kerabat yang terdekat kamu. Baru kemudian berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Waliyafadalahum haqqahu, dan karena untuk menjaga hak mereka, itu adalah harta hak mereka. Hak siapa? Hak ahli waris. Itu alasan kedua. Fayastaghnu bihi an mas'alatin nas. Alasan ketiga, agar jangan mereka nanti meminta-minta pada manusia. Jangan sampai ahli warisnya miskin, kemudian dimakan sisanya habis. Setelah habis, yatakaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Wa qad taqaddama hadzal haditsi fa haditsi Sa'ad. Alhamdulillah sudah lewat hadis ini di dalam hadis Sa'ad, walhamdulillah rabbil alamin. Intaha mulakhasan. Selesai pelajaran kita secara ringkas. Bolehkah mengakikahkan orang yang sudah meninggal, yang mana orang tersebut belum diakikahkan ketika lahirnya? Barakallahu fikum. Akikah adalah kewajiban orang tua yang mendapatkan anak. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan dengan 1 ekor kambing. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Pertanyaan saya tadi sudah meninggal, siapa yang mengakikahkan? Kalau yang mengakikahkan orang yang sudah meninggal ini adalah bapaknya yang dulu tidak mampu, sekarang sudah mampu, anaknya meninggal duluan, maka ini mudah-mudahan masih boleh. Taib. Kejadian yang kedua adalah Rasulullah SAW pernah mengakekakan atau diriwayatkan mengakekakan dirinya. Maka kalau ada seorang yang masih hidup, belum meninggal, kemudian dia merasa atau mengetahui bahwa orang tuanya belum mengakekakannya, misalnya karena tidak mampu dan sebagainya, dan dia mengakekakan untuk dirinya, masih wajib. Wajib dalam artian ada pendapat ulama yang seperti itu. Pernah ditanyakan kepada beberapa masyayikh, kata mereka boleh mengakekakan dirinya. Dia mendapatkan keutamaan akikah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan at-tasbih. Apa itu tasbih? Karena sunnahnya akikah di hari ketujuh. Nah, sunnah hari ketujuhnya hilang. Tentunya berbeda keutamaannya dengan orang yang mengakikahin anaknya di hari ketujuhnya. Itu yang paling afdal. Tapi kalaupun tertunda, maka dia mendapatkan niatnya dan mendapatkan pahala akikahnya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan tasbih, keutamaan hari ketujuhnya, dia tidak mendapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apakah membaca Fatihah bagi makmum dibaca pada setiap rakaat salat jahar terkhusus pada rakaat pertama dan kedua? Barakallahu fiikum. Al-Fatihah hukumnya fardu, hukumnya wajib, bahkan rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Tidak sah salatnya. Baik, berarti harus dibaca. Sirran wa jahran. Sirran wa jahran, karena ayat hadisnya umum. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti harus baca Al-Fatihah dalam semua salat. Salat sirriyah atau salat jahriyah. Baik, mulai berselisih para ulama. Kalau sirriyah, jelas makmumnya masing-masing membaca. Kalau jahriyah, kapan kita mau membaca sedangkan imamnya membaca keras? Disinilah terjadinya ikhtilaf para ulama. Kapan membacanya? Yang pertama berpendapat bahwasanya engkau dengarkan imam membaca Al-Fatihah, maka engkau sama seperti membaca Al-Fatihah. Karena berdalil dengan ayat Allah, idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, bersumpah dengan nama Allah, walladhi la ilaha illa hu huwa fis salah. Sungguh demi Allah, yang tiada ilah kecuali Dia, bahwa maksud ayat ini adalah di dalam salat. Jadi ketika salat imam membaca, dengarkan. Karena disuruh mendengarkan, maka kita tidak sempat membaca. Sehingga pendapat pertama berkata, mendengar Al-Fatihah yang dibaca oleh imam sama dengan membacanya. Karena pahalanya juga sama, mendengarkan bacaan dengan membaca. Pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, iqra' Al-Fatihah fi sakatatil imam. Bacalah Al-Fatihah di diam-diamnya imam. Kam sakatatil imam? Berapa jumlah sakatatil imam? Imam memiliki 3 sakatat. Memiliki 3 diam. Diam sebelum membaca Al-Fatihah, diam setelah membaca Al-Fatihah sebelum surat, dan diam setelah baca surat sebelum ruku. Maka para imam ini mestinya tahu 3 sakatat ini. Jangan terburu-buru. Pertama, takbir Allahu Akbar, ada diamnya sejenak. Kalau di rakaat pertama karena membaca apa? Naam. Doa istiftah. Kalau di rakaat kedua, ketiga dan keempat ada membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau juga ta'awud sebelum basmalah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini pendapat kedua di sakatatil imam. Saktah pertama dan saktah kedua. Kapan saktah kedua? Setelah walabalin amin. Jangan langsung baca surat. Diam sejenak. Baru kemudian baca surat. Setelah itu, setelah surat selesai, walam yakun lahu kufuwan ahad. Diam sejenak. Allahu Akbar. Hadhihi sakatat, ini adalah diam-diamnya imam. Kata pendapat Imam Syafi'i dan yang bersamanya, bacalah Al-Fatihah di sana. Dengan ringkas, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, barakallahu fiikum, karena wajib baca Al-Fatihah, maka mendengarkannya pun wajib. Karena tidak wajib membaca surat setelahnya, maka mendengarkannya pun tidak wajib. Maka dengarkan Al-Fatihah dengan wajib, sampai walau dhalin amin. setelah imam membaca surat, tidak mengapa kamu tidak mendengar surat itu karena membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat illa fatihatal kitab. Siapa yang ikut membaca bersama? Sesungguhnya itu menggangguku, kata Nabi. Illa, kecuali fatihatal kitab. Berarti Al-Fatihah tetap harus dibaca, walaupun jahar. Ini ada sekian pendapat. Ada yang mendengar saja sudah cukup, karena itu sama dengan membaca. Ada yang menyatakan bacalah di diam-diamnya imam. Ada yang mengatakan bacalah ketika imam membaca surat. Kalau imam baca Al-Fatihah, dengarkan. Tapi ketika membaca surat, karena tidak wajib, maka engkau boleh untuk membaca Al-Fatihah untuk dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mana yang lebih rajih, silakan kalian mencari dalil-dalilnya atau membahas alasannya masing-masing. Mudah-mudahan akan terlihat mana yang lebih rajih dari pendapat-pendapat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.